بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس. Ikhwan fillah azakumullah, kita masih pada pembahasan tentang at-ta'ifah al-mansurah dan tempat-tempat mereka. Telah kita baca hadis yang ke-16 dan sekarang kita masuk pada hadis yang ke-17. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadithus sabi'ashar, hadis yang ke-17. Qala الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا حيوه ابن شريح الحضرمي قال حدثنا بقية ابن الوليد قال حدثنا بحير عن خالد يعني ابن معدان عن ابن أبي قتيلة عن ابن حوالة namanya عبد الله بن حوالة semoga Allah meridainya. Qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, memberitakan, sayasirul amru ila an takunu junudan mujannadatan. Perkara ini sampai pada tingkat menjadi, saya siru akan menjadi al-amru, urusan ini, ila antakunu, sampai pada tingkat kalian nanti menjadi junud dan mujannadah, satu pasukan. Mujannadah ada dua makna, yang bersatu padu, satu pasukan yang bersatu padu. Ada memaknakan junud dan mujannada ay mukhtalifah, pasukan-pasukan yang beragam. Dan yang kedua lebih mendekati. Intinya nanti di akhir zaman kaum muslimin, kaum mukminin, ta'ifah mansurah bil khusus, mereka akan terbelah menjadi tiga pasukan besar. Jundun bisyam, satu pasukan di negeri Syam. Wajundun bil Yaman, dan satu pasukan di negeri Yaman. Wajundun bil Irak, dan satu pasukan di negeri Irak. Ini pasukan-pasukan kaum muslimin kala itu, pasukan-pasukan mukminin saat itu. Dan mereka semua adalah at-ta'ifah al-mansurah. Barakallahu fikum. Pasukan terbaik, pada masa itu. Ada yang di Syam, ada yang di Yaman, ada yang di Irak. Seperti yang diterangkan sebelumnya, berarti urusannya nanti bukan semata-mata berprinsip. Bukan semata-mata kita mengilmui sunnah, mengamalkan sunnah, tamasuk bis sunnah, mendakwakan sunnah. Tapi sampai pada tingkat fisik. Pembelaannya, perjuangannya fisik. Sampai ada nanti perang antara muslimin dengan kufar. Antara Taifah al-Mansurah dengan musuh-musuhnya. Kala itu ada tiga pasukan besar. Ada pasukan Syam, ada pasukan Yaman, ada pasukan Irak. Qala Ibnu Hiwalah, berkata Ibnu Hiwalah, sang sahabi, khirli, pilihkan untuk aku, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in adraktu dzalik, bila aku mendapati masa itu, pilihkan untuk aku pasukan yang mana yang terbaik. Faqala, maka beliau bersabda, alaika bisyam, hendaklah kamu memilih Syam. Alaika ilzam, tetapilah Asyam. Fa innaha khairatullahi min ardih, sebab Syam pilihan Allah yang terbaik di muka bumi ini. Yajtabi ilaiha khairatuhu min ibadih, akan berdatangan ke sana, ke Syam, hamba-hamba pilihan dari hamba-hamba Allah Jalla wa'ala. Tempatnya tempat terbaik, tempat pilihan di muka bumi ini. Nanti hamba-hamba Allah yang terbaik akan ke sana. Fa amma in abaitum, adapun kalau kamu enggan tidak memilih Syam, fa'alaikum biyamanikum, maka tetapilah oleh kalian Yaman kalian. Kalau bukan Syam, Yaman. Wasqu min ghudarikum, hendaklah kamu meminum dari ghudarikum. Ghudar jamaknya ghadir, wal haud, telaga. Minumlah dari telaga-telaga kalian. Fa inallaha tawakkala li bi syami wa ahlih, sebab Allah Jalla wa Ala tawakkala li ai takaffala wa tadammana, Allah menjamin untukku, memberikan jaminan untukku dengan Syam dan ahlu Syam. Pengertian Allah tawakkal bi Syam, menjamin aku dengan Syam, maknanya adalah kata para ulama, bi alla yukharribahu bil fitnah. Allah menjamin untukku Syam ini tidak akan hancur, tidak akan punah dengan fitnah apapun. Artinya meskipun ada fitnah di sana, tidak bakal hancur, tidak bakal punah. Wa ahlih, dan Allah menjamin untukku dengan ahlu Syam. Maknanya takaffala li bi ahli Syam, Allah menjamin untukku dengan ahlu Syam, bi alla tusibahul fitnah, mereka tidak tertimpa fitnah. Wala yuhlikallahu bil fitnati man aqama biha, dan Allah tidak akan membinasakan dengan fitnah-fitnah yang ada orang-orang yang tinggal di sana ketika itu nanti, di masa yang disebutkan dalam hadis ini nanti. Barakallahu fikum. Kenapa diminta untuk meminum dari telaga-telaga kalian? Ini sekarang babnya bab perang. Ada pasukan Syam, pasukan Yaman, pasukan Irak. Ketika peperangan terjadi, maka gunakan telaga kalian untuk minumnya kalian. Itu maknanya. Al-hadithu akhdul hakim min tariq Bishr ibn Bakr qala akhbarni Sa'ad Sa'id bin Abdul Aziz al-Makhul anahu haddathahu an Abi Thalib al-Khawlani an Abdillah bin Hiwalah ana marfu'an bilafad Dengan lafaz yang lain, Nal Hakim, satu jannaduna ajnadan. Kalian kelak nanti akan terbentuk menjadi beberapa pasukan. Jundan bil Syam, wa jundan bil Irak, wa jundan bil Yaman. Satu pasukan di Syam, satu pasukan di Irak, dan satu pasukan di Yaman. Dia ada nabi. Belum. Belum. Kenapa? Kultu, saya tanyakan, kata sang sahabi, ya Rasulullah, ikhtarli. Wahai Rasul, pilihkan untuk aku pasukan mana yang harus saya ikuti. Qala alaikum bisyam. Tetapi oleh kalian Syam. Faman aba falyalhaq bi yamanih. Yang enggan silakan bergabung dengan Yaman. Wal yasqi min ghudarih. Hendak dia meminum dari telaga-telaganya. Fa innallaha azza wa jalla takaffala li bi Syam wa ahlih. Sebab Allah Jalla wa'ala menjamin untukku dengan Syam dan ahlu Syam. Qala al-Hakim, hadza haditsun sahih isnad lam yukhrijah wafaqa al-Dhahabi wa sahih al-Albani wa bayyana turuqahu fi kitabih takhrij ahli Syam wa Dimasyq intaha. Baik, barakallahu fikum, hadis ini disebutkan oleh para ulama menjelaskan tentang tempat-tempat Ta'ifah Al-Mansurah. Kantong-kantong banyaknya mereka di bumi ini. Nanti di akhir zaman mereka konsentrasinya di tempat-tempat ini. Di Syam, di Yaman, di Irak. Tempat yang lain ada, cuman tempat-tempat yang mereka banyak kumpul di sana, terutama ketika momen-momen perang, adanya perang melawan musuh-musuh agama, musuh-musuh sunnah, tempatnya adalah ini, Syam, Yaman, Irak. Ketika terjadi peristiwa yang disampaikan beliau sallallahu alaihi wasallam, kita yang hidup saat itu, yang menjumpai masa itu, dianjurkan untuk bergabung dengan pasukan Syam. Tempat terbaik di muka bumi ini, dan yang kesana, yang bergabung kesana, hamba-hamba Allah yang terbaik. Gak mungkin ke Syam, ke Yaman. Dua yang beliau tunjuk, Irak tidak. Barakallahu fikum. Kita baca sekarang fi masail. Fihi masail al-ula, yang pertama, tafsiru ta'ifah wal-isabah al-madhkurati fil hadith. Tafsir tentang satu ta'ifah, satu kelompok isabah yang tersebut di dalam hadith. Dijabarkan sebelumnya, mereka adalah ta'ifah al-mansurah, al-firqatu najiyah, Ahlul Hadith, Ahlul Sunnah wal Jamaah, yang betul-betul komitmen dengan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, disebut dengan Ta'ifah Al-Mansurah, Ta'ifah Al-Zahirah, Ta'ifah Al-Qa'imah bi Amrillah. Al-Thaniyatu, yang kedua, sifatu hadhihi Ta'ifah, sifat-sifat kelompok ini. Yang pertama ialah zahirah. Zahir di bahasa kemarin, nampak, tidak tersembunyi, menang selalu. Yang kedua alal haq, selalu di atas kebenaran. Barakallahu fikum. Yang ketiga, la yadurruhum man khalafahum, tidak membahayakan mereka, orang-orang yang menyelisihi mereka. Wala man khadalahum, tidak boleh membahayakan mereka, orang-orang yang menggembosi mereka, yang melemahkan mereka. Yang berikutnya dikatakan khairatu ibadillah, kelompok ini merupakan hamba Allah yang terbaik, muslimin terbaik. Dia katakan khairatullah min ibadih. Barakallahu fikum. Sifat yang lainnya adalah ahlul gharb. Mereka adalah orang-orang barat. Nanti akan disebutkan maknanya insyaallah taala. Barakallahu fikum. Yang berikutnya adalah al-qa'imah bi amrillah. Senantiasa menegakkan perintah Allah jalla wa ala. Istiqamah di atas al-haq sampai menjelang kiamat. Itu sifat-sifatnya ya Pak. Dan itu semua ada pada Ahlussunnah wal Jamaah, ada para salafiyin yang jujur salafiyahnya. Barakallahu fikum. Ats-tsalitsatu yang ketiga, amakinu hadhihi ta'ifah. Tempat-tempat kelompok ini dinaskan dalam hadis Syam, Yaman, kemudian Irak. Hadis yang lain? Apa kemarin? Syam, Yaman, Irak, baik. Disebutkan oleh para ulama dalam syarahnya, Taifah al-Mansurah ini tersebar di penjuru dunia ini. Ada kalanya mereka banyak kumpul di sebuah tempat. Ada kalanya mereka sedikit. Ada kalanya mereka terpencar-pencar. Itu mereka. Cuman kantong-kantong mereka ada di tempat-tempat yang disebutkan dalam hadis ini. Nanti akan kumpul di Syam, di Yaman, di Irak. Barakallahu fikum. Indonesia enggak dimasukkan di sini. Tapi ada insyaallah ya. Ada. Cuma nanti ketika momen-momen akhir zaman nanti yang sampai pada tingkat pertempuran, peperangan, artinya pasukan-pasukan Islam, pasukan-pasukan Taifah al-Mansurah, tempatnya di sana, bukan di sini. Makanya dengan menggunakan bahasa yajtabi ilaiha khairatuhu min ibadih, akan berbondong-bondong ke sana, dibawa ke sana hamba-hamba pilihan dari hamba-hamba Allah jalla wa ala, sehingga nanti akan terpusat di tempat-tempat tadi. Barakallahu fikum. Sekarang belum kelihatan, ini di akhir zaman, maka bersiap-siaplah. Persiapan kita ialah ilmu. Semangat untuk mengilmui sunnah, mengkaji sunnah. Amal. Semangat untuk mengamalkan bimbingan sunnah. Tamassuk biha. Yang kokoh dalam berpegang dengan sunnah. Mendakwakan sunnah. Wahagala. Istiqomah di atasnya. Ini yang paling penting. Ketika nanti datang waktunya, semuanya akan alami. Yang mukhlisin, yang shodiqin, yang ikhlas, yang jujur, tamassuk bi sunnah, akan bergabung dengan Taifah al-Mansurah ketika itu. Yang tidak akan terpelanting. Yang menentukan adalah keikhlasannya, kejujurannya, dalam mengilmui sunnah, mengamalkan sunnah, tamassuk bi sunnah, mendakwakan sunnah, istiqomah ala sunnah, sisi ininya. Barakallahu fikum. Jangan pernah berangan-angan untuk ada di masa itu. Belum tentu seseorang di masa itu bisa istiqomah. Jadi pandang yang dekat sini aja, yang sekarang kita hidup padanya. Fokuskan pada kehidupan kita sekarang ini. Ilmu, amal, dakwah, termasuk istiqomah. Jangan pernah berangan-angan mendapati masa itu, karena belum tentu di masa itu tetap istiqomah di atasnya. Tapi berangan-anganlah senantiasa istiqomah ala sunnah. Istiqomah ala sunnah. Barakallahu fiik. Disebutkan dalam sebagian riwayat, di era tabi'in, ada salah seorang tabi'in yang pernah mengatakan kepada Hudzaifah ibn Yaman, sebagaimana meridhoinya, mengatakan enak ketika di zaman dahulu bisa perang bersama Rasulullah SAW sebagaimana kalian. Karena sahabat tadi, jangan mengatakan demikian. Karena belum tentu kamu di masa itu sebagaimana kamu sekarang ini. Di masa itu tidak semuanya sahabat. Munafikin banyak. Ahli kitab ada. Musyrikin ada. Belum tentu kamu di masa itu bisa sekarang kayak sekarang ini? Belum tentu. Maka yang kamu ada sekarang ini, pertahankan istiqamah di atas sunnah. Wa hakadza barakallahu fikum, mendapati membaca akhbar al-mustaqbalah, berita di masa akan datang kayak sekarang ini, jangan pernah berangan-angan untuk ada di masa itu kalau belum waktunya. Belum tentu di masa itu nanti seperti sekarang ini. Maka yang menjadi fokus kita sekarang adalah ilmunya, ilmu amal dakwah, ilmu amal dakwah. Maka ilmu sunnah, mengamalkan sunnah, mendakwakan sunnah, termasuk sunnah, istiqamah ala sunnah. Ketika Allah takdirkan kita atau anak kita atau cucu kita nanti mendapati masa ini dengan poin-poin tadi, secara alami akan bergabung dengan Thaif al-Mansurah. Yang tidak, tidak. Dan yang menentukan ikhlas dan jujurnya. Taib. Ar-Rabi'atu yang keempat. Tafsir Ahlul Gharbi fi hadithi Sa'ad bin Waqqas. Tafsir makna Ahlul Gharb, orang-orang barat, pada hadith Sa'ad bin Waqqas yang pernah kita baca sebelumnya. Dijelaskan dalam syarahnya Al-Imam Ali Ibn Madini rahimahullah menafsirkan Ahlul Gharb dengan Al-Arab. Al-Muradu bi Ahlul Gharbi Al-Arab, bangsa Arab. Kan juga dalam hadis kemarin, La yazalu Ahlul Gharbi zahirin al-haqqi hatta taquma sa'ah. Orang-orang gharb, orang-orang barat, senantiasa tampil, nampak, menang alal haq hingga baginya kiamat. Beliau mengatakan ahlul gharbi, bangsa Arab. Dan yang dimaukan dengan al-gharbu bukan arah barat, tetapi ad-dallul kabir, timba besar. Ciri khasnya orang-orang Arab, kalau ngambil air pakai timba yang sangat besar. Ini fadilahnya bangsa Arab. Sekarang ini Hijaz, Makkah, Madinah. Dengan tafsir ini, maka ada penambahan nama tempat. Dari tempat-tempatnya Thaif al-Mansurah. Ada Syam, ada Yaman, ada Irak, dan ada bangsa Arab. Makkah, Madinah. Dipahami insyaAllah ya? Ulama yang lain berpendapat, yang dimaukan dengan al-gharbu di sini adalah arah. Al-gharbu minal ardi, arah barat. Dan ditangkan kemarin, yang dimaukan dengan arah barat dari kota Madinah. Sebelah baratnya kota Madinah. Jangan kita Indonesia loh ya. Indonesia, arah baratnya wilayah mana itu? Baratnya kita negara mana? Ini negara barat. Ini baratnya kota Madinah. Sahabat Mu'adz bin Jabal menegaskan hum bi Syam. Mereka di Syam tempatnya. Yang lain mengatakan bi Baitil Maqdis. Hum bi Baitil Maqdis. Mereka di Baitil Maqdis. Al-Aqsa. Al-Aqsa di mana ya? Palestina. Artinya wilayah barat Madinah itu luas kan? Ada Syam, ada Baitul Maqdis. Mereka dari sana. Ada lagi yang mengatakan kila. Kalau kil dikatakan sikot tamrid, lemah pendapat ini. Kila dikatakan ahlul gharbi, ahlul syiddah, wal hiddah. Orang-orang yang tegas, keras. Yakni kokoh pada agamanya, istiqomah pada agamanya. Gharbu kulli syai'in hiddatuhu. Ini cara bahasa. Gharbnya segala sesuatu yang tegasnya, yang kerasnya itu. Maknanya ini adalah orang-orang yang istiqomah, yang kencang dalam beragama. Barakallahu fikum. Ini dikatakan qila. Sehingga imma dimaknakan bangsa Arab secara umum, wa imma dimaknakan dengan ahlu Syam atau ahlu Baitul Maqdis. Wilayah baratnya kota Madinah. Difaham insyaAllah ya. Itu menjelaskan tentang tempat-tempatnya Thaif al-Mansurah. Mohon maaf, Enggak ada Indonesianya. Makanya semoga kita istiqomah ala sunnah, dan kalaupun ditakdirkan mendapati masa itu, kita termasuk ahlu istiqomah, termasuk ahlu sunnah yang mungkin bergabung dengan yang lainnya di tempat-tempat yang disebutkan dalam hadis ini. Barakallahu. Berarti nanti di masa-masa akhir zaman semua akan bersatu, berkumpul di bawah pimpinan Imam Mahdi Al-Muntadhar bersama dengan Nabi Allah Isa alaihissalam di akhir zaman nanti. Al-Khamisatu, ini shinnya enggak pakai titik. Ya. Al-Khamisatu bukan satu. Yang kelima, al-muradu biqaulihi, yang dimaksud dengan sabda Rasulullah SAW, hatta ya'tiya amrullah, hingga datang perkara Allah, wa qaulih, dan sabda beliau yang lain, hatta ta'tiyahumus sa'ah wa hum 'ala dzalik, hingga kiamat datang pada mereka Taif al-Mansurah dan mereka tetap demikian. Dibahas kemarin, yang dimaksud dengan ini adalah hingga Allah kirimkan menjelang kiamat nanti, Allah kirimkan angin selembut sutra sewangi misik yang mencabut nyawa setiap orang yang di hatinya ada sebiji keimanan. Itu maknanya. Mereka semuanya mati, habis masa kaum muslimin, masa mukminin, masa Taif al-Mansurah, yang tersisa makhluk yang terjelek, dan pada mereka bangkitnya kiamat. Itu maknanya hingga datang perkara Allah, yakni angin yang Allah kirimkan sebelum kiamat. Hatta ta'tiyahumus sa'ah, hingga datang kiamat pada mereka, yakni dekatnya waktu kiamat pada mereka. Sebab yang bangkitnya kiamat bukan pada Taif al-Mansurah, tapi kiamat bangkit pada makhluk yang paling jelek, sehingga mereka telah wafat, telah habis masanya sebelum kiamat. Itu maknanya. Asa di satu yang keenam, a'da'u hadhihi ta'ifah, musuh-musuh kelompok ini. Ada berapa dalam hadis? Ada dua. Namanya al-mukhalifah, yang menyelisih. Yang kedua, al-mukhadzilah, yang gembosi. Dan dibahas kemarin, al-mukhalifah dua macam. Kalau di kalangan yang non-muslim, al-mukhalifah semua yang non-muslim, yang musyrikin, yang ahli kitab, Taif al-Mansurah musliminya. Atau yang kedua, mereka adalah muslimin. Maka yang mukhalifah adalah ashabul ahwa wal bid'ah, ahlul bid'ah yang jelas gamblang kebid'ahannya. Semacam seperti khawarij dan semisal mereka. Ini mukhalifah. Jadi Taifah al-Mansurahnya ahlu sunnah wa jamaah salafiyin. Difahami ke? Itu mukhalifah. Mukhadzilah itu yang menggembosi. Tipe yang pertama, kalau musuhnya adalah non-muslim, muslimin sebagai Taifah al-Mansurahnya, mukhadzilahnya kaum munafiqin. Kaum munafiq, sahibul hawa, arul bid'ah, yang muslimin tapi menyimpang. Ini mukhadzilah, penggembosi. Barakallahu. Dari kalangan muslimin, kalau mukhalifahnya adalah ahlul bid'ah, Taifah Mansurahnya ahlus sunnah wal jamaah salafiyin, mukhadzilahnya ini adalah para pengaku-pengaku ahlus sunnah, para pengaku-pengaku salafiyin, dan bukan mereka. Zahirnya ahlus sunnah, zahirnya salafiyin, mengibarkan benda dakwah yang sama, tapi pada mereka ada penyimpangan-penyimpangannya. Terbongkar itu penyimpangan ketika muncul fitnah, ketika muncul peristiwa, ada kejadian, nampak dan terbongkar penyimpangan yang ada pada mereka. Pengaku-pengaku sunnah, pengaku salafiyah, walaisu minhum. Itu mukhadzilah. Barakallahu fiikum. Dipahami ke? Dua musuhnya. Dari luar, dari dalam. As-sabi'atu yang ketujuh, qudratullahi ta'ala wahdah, kekuasaan Allah semata, ta'ifatun, zahiratun, mansurah, baina tawa'ifi, wal firaqi, al-mukhadzilatil mukhalifah. Ini termasuk kekuasaan Allah Jalla wa'ala. Satu kelompok zahirah menang, nampak mansurah dibela selalu. Di tengah-tengah sekian banyak tawaif, sehingga banyak firqah-firqah yang menggembosi, yang menyelisih. Bayangkan, satu melawan semua yang ada. Dan yang satu ini, yang zahirah, yang mansurah, yang qa'imah bi'amrillah. Yang lainnya, terpelanting. Ini kata-kata muhim jiddan. Ini menegaskan tentang al-ghuraba yang kemarin. Meskipun mereka itu asing dengan akidahnya, ibadahnya, dakwahnya, akhlak mulianya, mereka sedikit dibandingkan dengan yang ahlul batil. Tapi sedikitnya mereka itu zahirah, nampak, mansurah, dibela, menang. Qa'imah bi amrillah, selalu menegakkan perkara Allah. Alal haq. Nampak. Mau diserang oleh siapapun, dari manapun, kokoh. Tidak terlanting. Sehingga bukan semata-mata asing, sedikit. Ada poin-poin tadi. Zahirah, mansurah, alal haq, qa'imah bi amrillah. Ini penting. Ada ini Sumatera nih. Hayar insyaAllah. Difaham insyaAllah ya. Ini penting diperhatikan baik-baik. Jadi ketika sedikit kok malah terpelanting, sedikit kok malah tambah, oh banyak penyimpangan-penyimpangannya. Itu bukan namanya ta'if al-mansurah. Bukan namanya ghuraba. Itu namanya, apa kemarin? Syawad bin an-nas. Ahlus syudud. Orang-orang yang aneh-aneh, ganjil-ganjil, neko-neko. Kalau ta'if al-mansurah, pasti mansurah. Pasti zahirah, pasti qa'imah bi amrillah, pasti alal haq. Apa bedanya ya? Sedikit tapi menang. Sedikit ambiar, sedikit merusak. Itu bukan namanya ta'ifah al-mansurah. Itu namanya ta'ifah syadzah. Barakallahu fikum. Ini penting dimatikannya. Dan itu qudratullah jalla wa'ala. Al-thaminatu yang ke-8. Hadzal haditsu min dalil nubuwah. Hadis ini termasuk bukti-bukti nubuwah Nabi kita Muhammad SAW yang belum sampaikan terjadi. Yang belum sampaikan terjadi. Dan ini merupakan bisyarah bagi ahlul haq, kabar gembira bagi ahlul haq, bagi ahlul sunnah, bagi ta'if al-mansurah. Meskipun mereka diserang dari semua sisi, ya, mereka diserbu dari semua sisi, mereka dikasih kemenangan, mereka nampak, mereka istiqamah ala sunnah, ala al-haq. Barakallahu fikum. At-tasi'atu yang ke-9, hadhihi ta'ifatu la takhtassu bi asri Nabi sallallahu alaihi wasallam wal qurun mufaddalah. Kelompok ini tidak khusus untuk zaman Rasul saja. Tidak khusus untuk zamannya. Tiga generasi utama umat ini. Tidak khusus di eranya sahabat atau tabi'in atau tabi'ut tabi'in. Tapi terus berlanjut sampai menjelang kiamat. Mungkin ada yang mau punya pandangan demikian. Oh itu mungkin sahabat, itu mungkin tabi'in atau tabi'in. Itu mungkin salafuna soleh mereka itu. Tidak. Justru ta'ifah al-mansurah yang disebutkan dalam hadis nanti di akhir zaman. Barakallahu fikum. Terus sampai akhir zaman nanti. Bahkan di akhir zaman nanti, bukan semata-mata tamasuk di sunnah, tetapi jihad fisabilillah. Barakallahu fikum. Maka ini sebagai asa bagi kita semuanya punya harapan bisa bergabung dengan ta'ifah al-mansurah. Dengan mengilmui sunnah, mengamalkan sunnah, mendakwakan sunnah, tamasuk di sunnah, istiqamah ala sunnah. Barakallahu. Al-ashiratu yang ke-10, hadhihi ta'ifatu hiya allati yuqatiru dajjal. Kelompok inilah, ta'ifah al-mansurah inilah yang nanti perang melawan dajjal. Disebutkan dalam sebagian riwayat. Dan dibahas kemarin yang bergabung dengan Dajjal siapa? Kaum Khawarij dengan Nasul Hadis. Kalau yang lainnya orang-orang Yahudi, Asfahan. Terkait dengan yang mengaku Muslimin, kaum Khawarij. Dar, itu nama jelas barulah. Nanti yang Ahlu Sunnah, Firqatul Najiyah, Taifah Al-Mansurah, Ahlus Salafiyin yang jujur, yang benar-benar Salafiyin, bergabung dengan pasukan Imam Mahdi, barakafikum. Yang kaum kuffar, al-Yahud, dan yang lain-lainnya, ashabul bid'ah wal-ahwa, kal-khawarij, bergabung dengan pasukan Dajjal. Dan kita perang besar antara dua pasukan ini. Dan mereka dikasih kemuliaan, mereka berperang melawan Dajjal. Dan mereka akan terbunuh, dibunuh oleh Nabi Allah Isa AS, di Babuluddin, di Bidulud, di kota Damaskus. Barakallahu. Berarti apa ya kawan? Ini nanti di akhir zaman sudah menjelang kiamat, sudah bermunculan tanda-tanda kiamat, sudah ada Dajjal, Imam Mahdi, itu kan tanda besar kiamat, menjelang kiamat di masa itu barakallahu. Ini sebuah keutamaan perang melawan Dajjal. Kalau dikatakan perang bersama dengan Dajjal, rombongan Dajjal, bukan keutamaan, itu celaan. Barakallahu. Hati-hati, jangan jadi pasukan Dajjal, tapi jadi pasukan melawan Dajjal. Gitu ya. Kalau pasukan Dajjal, ima Yahudi, ima Ahlul Bid'ah Khawarij. Kalau pasukan melawan Dajjal, itu Taifah Al-Mansurah, Ahlul Haq. Al-Hadiyatu Ashrah, yang ke-11. Fadlu Ahlul Hadith. Keutamaan Ahli Hadith. Ini tafsir dari sebagian ulama dari Al-Ibnu Madini ketika menjelaskan tentang Taifah Al-Mansurah, beliau mengatakan hum ashabul hadis. Maka keutamaan khusus untuk ulama-ulama ahli hadis. Tetapi wa anna hadhihi taifata la taqtasiru fihim. Tapi kelompok ini tidak terbatas pada ahli hadis. Diterangkan kemarin ahli hadis masuk, ulama Ahlussunnah masuk. Tetapi juga dimasukkan di dalam semua Taifah Al-Mansurah, semua Ahlussunnah yang menapaki jejak langkahnya ahli hadis, menapaki jejak langkah para ulama-ulama ahli hadis, sehingga sahabah masuk, tabi'in atau tabi'in, para ulama-ulama ahli hadis dari masa ke masa, dan umat Islam yang menapaki jejak langkah mereka sampai menjelang kiamat nanti, sehingga tokoh-tokohnya ahli hadis. Yang lainnya adalah yang menapaki jejak langkahnya ahli hadis. Mereka semua dikatakan sebagai Taifah Al-Mansurah. Barakallahu fikum. Ini juga merupakan fadilah keutamaan belajar hadis, mendalami hadis. Barakallahu fikum. Itu kenapa banyak para ulama kita dalam membahas banyak hal menggunakan hadis. Dikit-dikit pakainya hadis untuk meraih keutamaan ini. Membahas manhaj salaf juga menggunakan hadis. Itu kenapa yang menyemangati kita untuk membuat dan mengumpulkan beberapa hadis tentang madzhab salaf menggunakan hadis, pengkajian hadis. Barakallahu. Terus bagaimana dengan ahlu Quran? Jawabannya min babi aula. Lebih-lebih lagi yang namanya ahlu hadis itu mesti ahlu Quran wal hadis, kitab was sunnah. Min babi aula. Cuman jangan terbatas pada ilmu Quran. Jangan fokus tajwidnya, fokus qiraahnya. Lanjutkan kajian tafsir Quran yang pasti akan menafsirkan dengan hadis, sehingga dia termasuk ahlul Qurani wal hadis. Yang ke-12, ats-tsani asyrah fadhlu Syam. Keutamaan Syam. Negaranya loh ya. Syam. Dan juga ahlu Syamnya. Apakah semuanya? Al-jawabula. Keutamaan ahlu Syam, orang-orang Syam yang mereka termasuk di sunnah. Ahlu sunnah yang dari Syam. Mukminin, muttaqin, salihin dari Syam. Bukan semua ahlu Syam. Kalau Syamnya iya. Semua Syam iya. Yamannya iya. Mesirnya juga iya. Maka Madinah juga iya. Tempat. Tapi terkadang penduduknya tergantung masing-masing. Kalau dia kafir, ya kafir. Mubtadi, ya mubtadi. Fasik, ya fasik. yang punya keutamaan, yang saleh, yang bertakwa, yang ahlu sunnah. Maka ketika ada seorang Syami, ahlu Syam yang sunni salafi, dia punya keutamaan lebih. Sunni salafi dari Yaman, keutamanya lebih. Sunni salafi dari Makkah Madinah, keutamanya lebih. Sunni salafi dari Mesir, keutamanya lebih. Apa keutamanya Mesir? Dapat diam. Apa keutamanya Mesir? Iparnya. Iparnya Nabiullah Ibrahim. Dia menikah dengan Mesir ya. Yang mana ini? Sarah apa yang Hajar itu? Dari Mesir. Beliau mengatakan mereka adalah sihirnya kita. Ipar-iparnya kita. Sehingga Yaman, Syam, Yaman, Mekah, Madinah, Mesir. Itu tempat-tempat yang sangat utama. Barakallahu fikum. Terkait dengan orangnya ada persyaratan. Mukminin, muttaqin, salihin, ala sunnah. Barakallahu fikum. Al-thalithata ashrah fadhul Yaman. Keutamaan Yaman. Barakallahu fikum. Kalau Syam tadi apa ya kawan? Keutamaan Syam tadi. Fa inna Allah tawakkala li bi Syam wa ahli. Dan innaha khairatullah min ardih. Tempat bumi pilihan Allah Jalla wa'ala. Allah menjamin untukku dengan Syam dan Nabi Syam. Kalau Yaman tadi, pasukan Yaman. Disebutkan dalam riwayat yang lain, beliau mengatakan al-hikmah yamaniyah, al-imanu yamanin, al-fiqhu yamanin. Hikmah itu Yaman, fiqh itu Yaman, iman itu Yaman. Barakallahu. Juga disebutkan dalam yang lain, alaikum bi ahli Yaman. Dalam kamu menetap ahli Yaman, mereka adalah orang pertama yang membawa sunnah al-musafaha, berjabat tangan. Itu khusus untuk ahli Yaman. Sekali lagi, Yaman yang utama terkait dengan orang-orangnya adalah orang-orang yang salihin, yang muttaqin, yang ala sunnah, maka baru mendapatkan keutamaan-keutamaan tadi. Barakallahu fikum. Kalau bahasa jelasnya, fadilahnya ahlu sunnah wal jamaah salafiyin Syam, fadilahnya salafiyin Yaman, salafiyin Mekah, Madinah, salafiyin Irak, salafiyin Mesir. Ada Iraknya ya? Irak, pardon. Dan Baitul Maqdis. Jangan Baitul Maqdis juga disebutkan dalam hadis. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang bisa diutarakan. Barakallahu fikum. Ada yang mau sampaikan? Gimana? Ya. Waduh, itu pertanyaannya angel lagi. Wallahu a'lam bissawab. Nanti pas pada masanya akan ketahuan. Wallahu a'lam bissawab. Niki gak ngerti ini harus pakai dalil ini. Ayo apa? Wallahu a'lam bissawab. Tapi kita kok sing ndine, kita takon gitu-gitunya ya gak ngerti. Akhirnya insyaallah ada aja yang ngurus saya. Cuman bagaimana wallahu a'lam bissawab. Gimana? Yang lain? Gimana tuh? Mau yang lain? Iya. Iya. Jawabannya iya. Makanya saya kan tadi berapa-apa mengatakan Indonesia gak disebut. Makanya yang terpenting itu keistiqomahan ala sunnahnya. Indonesia tapi istiqomah ala sunnah lebih utama daripada orang Syam tapi dia khawarij. Iya kan? Tapi kalau semuanya adalah ahlu sunnah wal jamaah, ya Nasnya mengatakan demikian. Mereka punya keutamaan lebih dibandingkan dengan yang lain dikarenakan keutamaan tempat yang mereka tinggal di situ. Yang Mekah, yang Madinah. Dipahami gitu. Maka ada yang tanya, bagaimana? Apa berarti mengandung ajakan untuk tinggal di sana? Jawabannya iya. Iya juga. Anjuran tinggal tempat-tempat ini dikarenakan keutamaan tempatnya. Lalu kitanya berjuang istiqomah ala sunnah. Iya. Terutama Mekah dan Madinah. Terutama kota Madinah. Sangat dianjurkan untuk tinggal di kota Madinah. Domisili di sana. Makanya tadi bahasa kan yajtabi ilaiha khairatuhu min ibadi. Kata-kata yajtabi ilaiha. Jibaya itu diangkut. Jadi kayak orang petugas zakat ngambili harta zakat. Namanya jibaya. Kan diambili, dibawa. Dipahami ya? Nah, nanti yang hamba Allah yang terbaik nanti itu kesana semua. Diambili kesana semua. Semoga yang orang Indonesia juga begitu. Yang masih isi kemalasan dibawa ke sana semua. Bergabung semua di sana. Dan yang dipilih adalah pasukan Syam. Dipahami? Nanti kan di sana. Imam Mahdi di sana. Nabi Allah Isa di sana. Kalau pindah ke sana, Zain. Kalau mau milih, Madinah. Mekah Madinah. Yang lain. Terus pertanyaan sahabat tadi, ikhtarli ya Rasulullah, pilihkan untuk aku ya Rasulullah. Dia kan suruh pilih. Berarti yang di luar kota ini ada pilihan. Pilih yang Syam. Enggak mau yang Yaman. Dia kan yang di luar itu cukup banyak, nanti semuanya akan bergabung semua di tempat-tempat tadi. Sehingga dibahasakan di masa itu kantong-kantong Taif al-Mansur di sana. Barakallahu fikum wa ba'ala muslim. Ya apa? Yang lainnya? Masih ada mana, Dok? Anda. Maka maksudnya itu di afdal. Karena ada Baitul Haram dan Nabawi. Cuman untuk urusan jundun. Sebabnya kan pasukan perang kan? Bab masalah peperangan kumpulin sana nanti. Dengan riwayat ini. Gitu ya. Barakallahu fikum. Siap-siap perang. Ya siapa yang begini? Latihan gini-gini. Ini juga boleh. Selama itu perkara yang mubah. Kalau masing-masing kita persiapan tadi ilmu. Mengilmui sunnah. Pentingnya belajar sunnah. Mengamalkan sunnah. Mendakwakan sunnah. Tambah sebuah sunnah. Istiqamah ala sunnah. Dia balik. Supaya tetap di atas jalur yang benar. Kalau tidak, secara alami akan terpelanting. Na'udzubillah. Yes? Cukup insya Allah ya? Cukup? Tadi ada yang lain? Yang begini? Yes? Gak jadi? Gak jadi. Khair insya Allah. Semoga manfaat. Wa'alaikumsalam atas keterlambatannya. Aktafi lahuna subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu.